sembahyang Muhammad. Tapi berbeda halnya tatkala Sayyidatul Khadijah Az-Zahra, Sayyidatul Khadijah Al-Kubra, bin Abu Thalib setelah wafat, para Abu Jahal, seluruh para orang-orang musyrikin, orang-orang kufar Quraisy, semuanya membenci Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berani mencelakai secara fisik maupun secara batin mereka. Tatkala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah menjalankan salat di Hijr Ismail, Uqbah al-kufar minal musyrikin dan kufar penyakit Allah yang paling membenci juga Sayyidina Muhammad SAW membawa kotoran unta. Pada waktu Sayyidina Muhammad bersujud, kotoran unta tersebut ditimpakan di kepala Sayyidina Muhammad SAW. Saking banyaknya kotoran unta tersebut, sampai-sampai Sayyidina Muhammad SAW tidak mampu mengangkat kepala beliau yang mulia. Siapa yang melawan Sayyidina Muhammad adalah Sayyidatul Fatimah Az-Zahra, putri beliau yang itu masih kecil. Beliau menangis karena siksaannya orang-orang kufar Quraisy. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkunjung di rumahnya Ummi Hani. Berkunjung di rumahnya Ummi Hani di waktu malam, dan sudah menjelang malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpamitan. Setelah berpamitan, Rasulullah berada di dalam Hijr Ismail. Di dalam Hijr Ismail, dan situ karena saking kencengnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tertidur berbaring di Hijr Ismail. Setelah Rasulullah tertidur, malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang mengusik kedua kaki Sayyidina Muhammad yang sallallahu alaihi wa sallam, dan Rasulullah terbangun. Setelah terbangun, tidak ada apa-apa, akhirnya Rasulullah tidur kembali. Dan malaikat Jibril datang kedua kalinya mengusik kaki Rasulullah kembali. Rasulullah pun bangun, dan akhirnya Rasulullah pun tidur lagi. Akhirnya malaikat Jibril datang ketiga kalinya mengusik kaki beliau dan mengambil tangan beliau, kedua tangan beliau yang mulia, diangkatnya tangan kedua beliau yang mulia, dibangunkan kedua tangan dia yang mulia dan ingin kusuh, dan beliau pun juga bangun dari tidurnya. Akhirnya inilah Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Mausuji Allah, mausuji Tuhan semesta alam yang telah menjalankan hambanya. Ini pun kenapa disebutkan hamba, karena Nabi Muhammad adalah imamul abidin. Ada Nabi Muhammad SAW yang tahu, paling tahu dirinya adalah seorang hamba yang paling tekun beribadah, yang paling cinta kepada Allah Subhanahu Habibullah. Tingkatan Sayyidina Muhammad adalah Habibullah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, yang paling dicintai di alam semesta ini oleh Allah siapa? Apakah malaikat Allah? Apakah malaikat Jibril? Tidak. Yang paling dicintai oleh Allah adalah Habibullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah yang telah menjalankan asra bi 'abdihi, telah menjalankan hamba-Nya Allah di waktu malam dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, sampai Masjidil Aqsa yang mana diberkahi sehingga Masjidil Aqsa, supaya Allah, supaya kami ini memberikan tahu kepada Sayyidina Muhammad tentang ayat-ayat, tentang tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu Allah Taala innahu sami'un basir, maha mendengar dan maha melihat. Allah Subhanahu wa taala akan peringati hamba-hambanya. Allahumma bima kuntum ta'malun wa ilayhi marji'ukum fa ulabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan kepada Allah lah kita semuanya akan dikembalikan, dan kepada Allah lah kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban tatkala kita di dunia ini amal-amal kita. Karena Isra Mi'rajnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjang ceritanya Isra Mi'raj Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jelas bahwasanya karena Isra Mi'rajnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban salat lima waktu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena rahmatnya Rasulullah, karena cintanya Rasulullah, dan karena juga nasihatnya Nabi Musa alaihi salam, Nabi Muhammad akhirnya naik turun dari langit kelima kepada Allah, naik turun kepada langit kelima sampai Nabi Muhammad meminta diringankan lima kali salatnya. Untuk siapa itu? Untuk umat-umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan jawab oleh Allah bahwasanya itulah kewajiban engkau dan kewajiban para umat-umatmu, salatnya lima waktu, tapi pahalanya sama dengan 50 kali. Itulah keagungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat adalah rumpun dia. Salat adalah sebuah imajuddin, sebuah tiangnya agama. Pemen akhomad din, pemen akhomad, apakah akhomad din, pemen hijam, apakah hijaman, maka hidayat din. Maka barang siapa yang merohman, yang mendirikan salat, maka sesungguhnya dia telah menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang merobohkan salat, yang meninggalkan salat, maka sesungguhnya dia telah merobohkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat ringan, salat ringan, tapi bagi siapa? Apakah salat ringan? Padahal itu sudah diringankan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat ringan tapi bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mencintai Sayyidina Muhammad, salat akan terasa ringan. Berbeda dengan orang-orang yang tidak ada cintaan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tipis imannya, bahkan yang tidak ada imannya, mereka semuanya mau meninggalkan salat karena dunianya, mau meninggalkan sholat karena pekerjaannya. Tatkala mendengarkan adzan, mereka sama sekali tidak akan terasa untuk segera untuk melaksanakan sholat. Mereka sibuk dalam urus dunia, mereka sibuk ya tatawwaluna fil bunyan, tinggi-tinggian di dalam bangunan, bagus-bagusan di dalam mobil. Tatkala tetangganya yang lain mendapatkan mobil yang baru, dia juga ingin mendapatkan mobil yang baru. Tatkala tetangganya ingin mendapatkan rumah yang megah, membuat megah rumah yang baru, dia ingin juga mendapatkan uang. Akhirnya diberikan satu oleh Allah, dia meminta dua. Akhirnya setelah meminta dua, diberikan dua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan meminta mobil tiga, akan meminta mobil tiga, meminta mobil tiga, jika semua berpunyai akan meminta mobil lima, sampai sebetulnya adalah nafsi amarah manusia, takin dan nafsa yang mengamalkan suruh pada imamahnya. Sesungguhnya nafsu setiap manusia ini akan memerintahkan, semua akan memerintahkan kepada keburukan, kepada kemaksiatan, kepada kecintaan kepada dunia. Sama dunia ini, dunia ini sama, tapi perbedaannya di mana dunia ini dipegang kepada orang-orang yang bertakwa, ataukah dunia ini dipegang oleh orang-orang yang fasik, orang-orang yang kufur kepada nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kekayaan, tapi kekayaan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sama ulama-ulama, para sahabat-sahabat, mereka zahidi, mereka semuanya adalah orang-orang yang subur, mereka semuanya ditarang kebunan, mereka semuanya juga menunggang kendaraan. Sama orang-orang kaya juga menunggang kendaraan, mereka semuanya juga memiliki rumah. Mereka orang-orang kaya yang lupa akan sholatnya juga memiliki rumah. Sama para sahabat-sahabat, para imam-imam sholihin, mereka semuanya juga minum-minuman, mereka juga makan makanan. Sama, tidak ada perbedaan di antara orang-orang yang dekat dengan Allah dengan orang-orang yang jauh kepada Allah. Tapi perbedaannya yaitu, perbedaannya yaitu adalah harta bendanya untuk perjuangan Allah Subhanahu wa ta'ala.